aja anyar sing mbok pamer kening aku. Ning apa seneng aku yen mung gawe laraku. Pamer aja anyar ning statusmu. Joe.